Bismillah. Kita baca pembahasan baru dari surat tafsir, yaitu masalah al-Israiliyat. Qala Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala, al-Israiliyat adalah al-akhbarul manqulatu an Bani Israel min al-Yahudi huwa al-akthar aw min al-Nasara. Al-Israiliyat itu adalah berita-berita yang dinukil dari Bani Israel, apakah dari Yahudi, dan itu yang terbanyak kisah-kisah dari mereka, atau dari Nasara. Sebenarnya mereka Bani Israel. Watan qasimu hadil akhbaru ila salasati anwa. Dan berita-berita, kisah-kisah Israiliyat itu terbagi tiga. Israiliyat ada tiga macam. Al-awwal ma aqarrahu al-Islam. Berita Israiliyat yang ditakrir, dikuatkan oleh Islam, wa syahida bi shidqihi, Islam mensaksikan kebenaran berita tersebut, fahuwa haq, maka itu adalah berita yang benar. Ya, banyak kita dapatkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentang masalah ini. Berita-berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang umat dahulu, tentang kisah Bani Israel yang ditakrir ceritakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya kata beliau, mithaluhu ma rawahu al-Bukhari wa ghairuhu an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Di antara contohnya hadis dari Bukhari dan yang lain dari Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ja'a habdun min al-ahbar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang satu tokoh, yakni yang berilmu dari Yahudi, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, inna najidu anna Allah ja'ala as-samawati ala isbi' wal ardina ala isbi' wasyajar ala isbi' wal ma wal thara ala isbi' wasairil khalaiq ala isbi'. Kata beliau Muhammad, kami dapati bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan langit-langit itu di satu jarinya, bumi di satu jarinya, pepohonan di satu jarinya, walma wasara ala isbi' satu jarinya, wasar khalaik di seluruh makhluk al-isbi'. Mendengar ini, dan berkata, fayaquru anal malik, akulah raja. Mendengar cerita ini, berita ini, ucapan ini, fadahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidu. Tertawalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai terlihat gigi rahim beliau sallallahu alaihi wasallam, terlihat tertawanya tasdiqan liqaulil khabar. Ya, tertawa itu ada tertawa dalam rangka mengingkari, melecehkan. Ada tertawa untuk membenarkan, mentakrir. Dan di sini dijelaskan oleh rawi, oleh Ibnu Mas'ud, tertawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tasdiqan di Kolhaber, membenarkan ucapan orang tersebut. Ya, tokoh budimunya Yahudi tadi. Membenarkan. Suma qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Wa ma qadarullah qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Ini sudah kita baca dalam akhir-akhir kitab tauhid. Sudah pernah membaca. Ya. Asyahid habrun min al-ahbar, menceritakan satu berita yang dia dapat dalam Taurat. Dan itu dibenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga di antara sifat Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki usbu. Ini satu contoh bahwasanya ada berita-berita Bani Israel yang ditasdik, yang dibenarkan, ditakrir dalam Islam. Maka itu hak. Itu adalah berita yang hak. Yang kedua, Athani ma ankarahu al-Islam wa syahida bikadibihi, bahwa batil. Yang kedua adalah berita-berita Bani Israel yang diingkari oleh Islam. Islam mempersaksikan kedustaan berita tersebut. Maka itulah kisah atau berita yang batil. Misalnya contohnya, marwah al-Bukhari an Jabir radhiyallahu anhu qala, kata beliau, kanat al-Yahud taqulu idza jama'aha min wara'iha ja'a al-waladu ahwal. Jika seorang suami mendatangi istrinya dari belakang, maka akan lahir anak yang juling. Ahwal ini juling. Pada zalat, maka turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari berita ucapan orang Yahudi tersebut, nisa'ukum harthul lakum fa'atu harthakum anna syi'tum. Iya, mengingkari apa yang mereka beritakan, yang mereka katakan. Asalis yang ketiga, ma lam yukirrahu Islam walam yunkirhu fayajibut tawakkufu fi. Yang ketiga adalah berita-berita Bani Israel yang tidak ditakrir oleh Islam dan tidak diingkari oleh Islam. Maka wajib tawakuf padanya. Kata beliau, lima rawah al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana ahlu kitab yaqra'una at-tawrah bil-ibraniyah yufassirunaha bil-arabiyah di ahli Islam. Dulu orang-orang ahlu kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan menafsirkannya dengan bahasa Arab untuk kaum muslimin. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun berkata, la tusaddiqu ahla kitab wa la tukadzibuhum. Jangan kalian membenarkan ahli kitab dan jangan mendustakan mereka. Ini yang terkait dengan berita-berita yang tidak ditakrir oleh Islam dan tidak diingkari oleh Islam. Jangan dibenarkan dan jangan didustakan. Jangan kata Rasulullah SAW, kalian benarkan ahli kitab dan jangan dustakan mereka. Wa qulu, katakanlah kalian, amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum al-ayah. Sampai sini dulu kita baca. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.